Siapa kan nama? Al-Fawza. Al-Auza'i yang dikatakan oleh pekarang di sini. Firdaus Al-Ansari. Ada. Kawan. Hari. Apa nama Al-Auza'i? Amr kunyahnya ya. Namanya Rahman Ibnu Amr. Rahman Ibnu Amr Abu Amr. Termasuk orang yang kunyahnya adalah nama bapaknya. Kunyahnya adalah nama bapaknya. Bapaknya adalah Amr. Dan kunyah dia adalah Abu Amr. Ini banyak rawi yang demikian. Ada Hammad ibn Usamah. Kunyahnya adalah Abu Usamah. Hannad ibn Sari. Kunyahnya adalah Abu Sari. Ya, dan ini adalah ilmu tersendiri dalam hadis. Kita mengetahui orang yang kunyahnya adalah nama bapaknya. Yang tidak dianggap itu adalah sebuah kesalahan. Baik. Apa ucapan beliau? Tanya. Menunjukkan tentang kewajiban mengikuti para salaf di dalam masalah agama, khususnya nama dan juga sifat Allah. Alaika bi atharin min salafin man salaf salafan wa in rafadakan nas. Baik. Terus wa ara'ir rijal wa in takhrafuhu bil. Baik, artinya apa? Ah, lakalah kalian ya. Sejak para salafus saleh. Baik. Melecehkan melecehkanmu. Ya, pun manusia menolakmu. Baik, terus. Dan hati-hatilah kepada dapat manusia yang meskipun mereka. Mereka menghiasi. Meskipun menghiasi ya, menghiasi. Ucapan tadi. Baik. Baik, bagaimana penjelasannya? Alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Tanya. Semuanya udah penjelasannya. Jadi kita harus berpegang teguh pada asar-asar para salaf. Ya. Meskipun manusia di sekitarnya menolak. Ya. Dan kita harus berhati-hati terhadap pendapat-pendapat manusia di mana tentunya tidak melihat atau tidak mendengarkan manusia pendapat-pendapat manusia yang melenceng dari asar-asar para salaf. Baik. Alaika bi athari man salaf. Wajib bagi kamu untuk memegang athar para salaf. Dalilnya apa? Apakah ucapan beliau ini ada dalilnya? Alaika bi sunnati. Ya. Khulafa'ur rasyidin. Alaikum bi sunnati. Sunnata wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Ar-rasyidin. Baik. Wa in rafadaka an-nas. Penjelasannya. Itu pun ditolak oleh manusia. Ditolak manusia. Meskipun ditolak manusia, kita wajib. Tetap wajib. Baik. Antum ditolak oleh manusia. Dibenci oleh manusia dan ditolak oleh manusia. Bukankah ini menunjukkan apa yang antum bawa itu salah? Tidak, Ustaz. Ya. Meskipun ya ditolak, meskipun manusia menolak, ya. Kita meski tetap terus berjalan lurus mengikuti para salaf. Ya. Saya katakan kemarin kita mencari ridha Allah, bukan mencari ridha manusia. Manusia. Meskipun mereka menolak, memang yang kita cari bukan ridha mereka. Iya. Kita mencari ridha Allah subhanahu. Iya, yang kita cari adalah ridha Allah. Selama Allah ridha dengan kita, dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita, ya sudah. Karena dialah sesembahan kita dan dialah yang menciptakan kita. Ya. Dan mencari keridhaan manusia adalah sesuatu yang tujuan yang tidak mungkin akan dicapai oleh seseorang. Baik. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Kemarin kita sebutkan dalil dari Al-Qur'an. Syahid tentang ucapan ini. Ya, enggak nulis. Dalilnya enggak nulis. Baik. Selanjutnya. Nulis dahnya juga. Hafal enggak? Hafal enggak? Salahnya? Siapa yang tahu? Wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Ya. Ya. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan syayatina wal jinni wal ins yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Baik. Sebutkan contoh sebuah akidah batilah yang dihiasi dengan hiasan. Salahnya. Misalnya apa? contohnya apa? Akidah yang batil dibungkus supaya indah sehingga diterima oleh manusia. Dan benar banyak manusia yang tertipu. Seperti ya, musik dibungkus dengan Islami kan, musik kita. Istilahnya apa? Zina. Apa? Kerja? Seks komersial. Seks komersial. Dan juga ini al-Baghi pelacur dirubah menjadi PSK. PSK. Kalau berpakidah? Berpakidah? Contohnya seperti tiba diganti dengan nama bunga. Ya, belum masalah kita. Tapi jelas ini contoh riba diganti dengan bunga. Bunga. Hasan. Jadi berupa pemberian berhadiah. Baik, kalau yang berupa akidah, khususnya kita sekarang berbicara tentang masalah akidah. Ya, dan siapa? Al-Auza'i di sini bicara tentang apa yang dia lihat di zamannya berupa penyimpangan di dalam masalah akidah. Ya, setelahnya setelahnya Mahabbatus Salihin tanah. Mahabbatus Salihin. Baik, bungkusnya isinya apa? Itu berdoa kepada orang-orang yang soleh yang sudah. Iya. Isinya adalah berdoa kepada selain Allah. Dibungkus menjadi Mahabbatus Salihin. Contoh yang lain? Contoh yang lain, ya, ya, tahrif diganti nama dengan apa? Ta'wil. Tahriful lafzi atau tahrif al-ma'nawi diganti nama dengan ta'wil. Contoh yang lain, misalnya memberontak kepada penguasa diganti nama dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mereka namakan dengan syiar di antara syiar-syiar agama Islam yaitu amar ma'ruf nahi munkar dan isinya adalah pemberontakan kepada penguasa. Dan ini dilakukan oleh Mu'tazilah. Mereka punya usulul khamsah, 5 pokok. Ya, pondasi agama mereka, mazhab mereka di antaranya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan maksudnya adalah memberontak kepada penguasa. Baik, Al-Adrami, siapa nama beliau? Salahnya? Abu Abdurrahman Al-Adrami. Namanya? Namanya Abdullah bin Muhammad. Ya, Abdullah bin Muhammad Al-Adrami. Al-Adrami. Ada enggak yang bisa mendatangkan biografi beliau? Abu Abdurrahman Al-Adrami. Ya, besok Senin. Siap. Ya, Abu Abdurrahman Al-Adrami. Bisa. Ya. Biografi dari Abu Abdurrahman Al-Adrami. Baik, namanya Abdullah bin Muhammad Al-Jazari. Baik. Asar dari Abu Abdurrahman Al-Adrami bisa kita gunakan untuk membantah di dalam bid'ah yang lain, bukan hanya bid'ah di dalam khulqul Quran. Bagaimana contohnya misalnya? Ya, Isfa. Misalnya ifal bi maulidin nabi. Ya. Kita katakan kepada mereka, apakah Rasulullah, para sahabat, Rasulullah dan para khalifah, para sahabat tahu peringatan kelahiran Nabi seperti yang kamu lakukan itu? Iya. Dan mereka akan menjawab, tidak tahu. Bagaimana mungkin, kita katakan lagi kepada mereka, bagaimana mungkin suatu ibadah yang bernilai pahala, ya, yang memiliki fadilah, di situ kamu tahu tapi Rasulullah dan para khalifah tidak tahu. Ya. Kemudian dia akan merubah ucapannya. Aku ralat bahwa mereka mengetahuinya. Ya. Kemudian kita katakan lagi, apakah tidak luas bagi mereka untuk menyampaikan bahwa ihtifal Maulidun Nabi itu baik, ada nilai pahalanya, ada nilai ibadahnya, dan apakah tidak luas bagi mereka untuk mengajak manusia untuk melakukannya? Kemudian mereka akan jawab, luas bagi mereka. Ya. Kemudian kita katakan pada mereka, mereka saja, apakah sesuatu yang luas bagi Rasulullah dan khalifahnya kemudian tidak luas untukmu? Mereka saja tidak membicarakan dan tidak mendakwahkan terhadap ihtifal Maulidin Nabi. Ya. Tapi kamu mendakwahkan, membicarakan dan mendakwahkan, mengajak manusia untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Ya. Maka dia tidak akan bisa membantah lagi. Sahih. Mari kita sebutkan satu poin, mungkin enggak disebutkan dalam asar ini. Ya, tentang masalah apa menyampaikan atau tidak menyampaikan. Ya, seandainya mereka mengatakan mereka mengetahui, tapi mengetahui menyampaikan atau tidak menyampaikan. Kalau mereka mengatakan tidak menyampaikan, berarti menuduh mereka terkhianat yang tidak menyampaikan risalah. Kalau mengatakan menyampaikan, maka harus mendatangkan buktinya, dan sulit bagi mereka untuk mendatangkan, ya, ucapan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang menunjukkan, yang mengajak untuk melakukan bid'ah. Dan seandainya mereka bisa pasti itu adalah dusta, jadi cek kedustaannya. Sebutkan di antara tiga sifat Allah yang merupakan sifat dzatiyah yang ada di dalam Al-Quran. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Merupakan sifat dzatiyah yang pertama adalah wajah. Wajah, baik. Terus kemudian tangan. Ya. Dan telapak kaki. Dalam Quran? Telapak kaki. Dalam Quran? Iya. Ketika Jahannam itu firman kepada Jahannam, apakah engkau sudah penuh atau tidak? Kemudian Allah menghentakkan kakinya ke Jahannam. Ada lafadznya dalam Quran? Qadam? Oh, enggak ada. Iya, itu dalam hadis. Alim talati qulu hal mim mazid. Baik, dalam Quran. Kemudian siwa kan? Al-ain dhatiyah. Dhatiyah. Iya. Al-ain. Al-ain. Baik, terus yang tiga. Dalil tentang tangan setelahnya. Surah Al-Maidah. Ya, bunyinya. Al-yadahu mas al-yadahu mabsuutatan. Bal yadahu mabsuutatan. Artinya apa? Azzal. Bal yadahu. Bahkan tangan, kedua tangan Allah, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Baik. Sebutkan di antara sifat fi'liyah dalam Quran. Sifat fi'liyah, fi'l itu artinya pekerjaan. Ya. Kalau dzatiyah berkaitan dengan zat Allah. Kalau fi'liyah berkaitan dengan masyiah, Allah menghendaki. Adapun dzatiyah maka tidak berkaitan dengan masyiatullah. Ya, kalau fi'liyah berkaitan dengan masyiatullah. Ya. Seperti Allah datang. Iya, waja'a rabbuk. Terus kemudian Allah ridho. Allah ridho. Baik. Allah marah. Allah marah. Marah. Baik. Bagaimana pendapat antum orang yang menolak sifat ghadab bagi Allah? Ya, sifat marah bagi Allah. Karena dia mengatakan marah kan darah yang meledak atau darah yang mendidih. Sementara Allah SWT tentunya tidak memiliki sifatnya demikian. Artinya dia menolak sifat ghadab bagi Allah. Gimana jawabnya? Ya. Hadir itu. Baru itu. Masih baru. Setelahnya. Ini sudah lama ini. Hah? Baik. Kemarin datang enggak kemarin? Baru hari ini. Nah, baik. Ya. Dia bilang kalau kita menetapkan ghadab bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Itu bilang apa? Kita katakan bahwa ghadab yang dimaksud dari sifat Allah itu sesuai keagungannya, ya, sesuai dengan keagungan keagungan Allah. Tidak sama tidak dengan makhluk. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam laisa kamitsli syai'an. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Baik. Kenapa dia syai'un? Dan syai'an. Di i'dad. Ya. Kenapa syai'un? isim? Isim apa itu? Isim laisa muakhar. Ya, isim laisa muakhar. Mana khabarnya? Mithlihi. Mithlihi. Dan juga majrur. Baik. Ada sebagian orang yang mentakwil tangan di sini dengan kudroh. Ya, karena kalau dikatakan tangan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Gimana cara bantahnya? Sifat makhluk dan Allah tidak sama, Ustaz. Ya. Sesama makhluk aja tidak sama seperti tangan binatang dan tangan manusia. Ya. Baik, itu yang pertama. Tapi dia mentakwil tangan dengan kudroh. Salah atau benar? Dia mentakwil tangan dengan kudroh. Itu berbicara bahwasanya pemahaman yang benar, orang yang menetapkan sifat tangan bagi Allah bukan berarti dia menyerupakan. Ya kan? Hakikatnya berbeda. Tapi sekarang dia mentakwil tangan dengan kudroh. Benar atau salah itu? Mentakwil tangan dengan kudroh. Kudroh itu apa, Ustaz? Kudroh kemampuan. Iya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, kekuatan. Kemampuan, kekuatan. Orang kan yang menunjukkan kekuatannya tangannya. Iya kan? Nah, ada yang mentakwil, tangan di sini maksudnya adalah kekuatan, kekuasaan. Gimana cara membantahnya? Kemarin kita sebutkan secara ringkas. Baik. Tadi udah ditanya belum di sini? Baik, belum. Satu saja. Cara membantahnya? Tangan. Ya, dengan kudroh tadi, Ustaz. Ya. Salah, Ustaz. Salah. Salah. Taib. Firman. Tidak boleh, Ustaz, karena ya. Contohnya sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam dan Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Kalau kudrah itu Allah menciptakan jin, iblis dan malaikat. Nah, keistimewaan Nabi Adam alat diciptakan dengan kedua tangan. Kalau kita menganggap bahwa jadi di sini dengan kekuasaan itu keliru, maka akan sama iblis dengan Nabi Adam. Ya. Padahal di sini Allah ingin menunjukkan kelebihan siapa? Kelebihan Nabi Adam. Nabi Adam. Ini loh kelebihan Nabi Adam yang daripada dirimu. Kenapa enggak sujud dengan dia? Baik. Yang pertama, kalau misal kita artikan dengan kudrah, maka ya, la yastaqim. Ucapannya tidak lurus karena enggak ada bedanya antara Adam dengan yang lain. Padahal isi ayatnya lima khalaqtu biyadayya, maksudnya adalah Allah ingin menunjukkan kelebihan Nabi Adam dengan yang lain. Baik, kemudian yang kedua. Yuni. Soalnya sama. Soalnya sama. Karena kalau kita mentakwil yad dengan kudroh, maka itu akan terkena dengan tasbih lagi, karena manusia juga punya kudroh, walaupun kudrohnya kudrohnya enggak seperti yang Allah miliki. Kalau kita takwil dengan kudroh, tasbih juga akhirnya. Sekarang orang punya kudroh atau tidak? Antum punya kudroh? Punya. Antum? Iya, punya kemampuan datang ke sini, kemampuan untuk sholat. Baik. Kalau diartikan ya dengan kudroh, dengan alasan seperti mereka, berarti kita jatuh di dalam tasbih juga akhirnya. Berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga memiliki apa? Kudroh. Ahsan. Baik. Kemudian juga diantaranya, karena di dalam bahasa Arabnya tathniyah, dua ini tidak mungkin maknanya adalah majaz. Ya, maknanya pasti hakiki, enggak mungkin diartikan dengan majaz. Baik. Demikian pula kalau diartikan dengan kudrah, berarti apa? Yang aku ciptakan dengan dua kudrahku. Aku ciptakan dengan dua kudrahku. Benar atau tidak itu? Allah hanya memiliki dua kudrah. Allahu ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'. Membatasi kudratullah dengan dua. Dari mana yang demikian? Ya. Membatasi kudratullah dengan dua. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Baik. Lanjutkan ya, setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Akhir kemarin sudah sampai pada ucapan beliau, wa kullu ma ukhayyala aw taqayyala fi dhihni aw khatara bil bali fa inna Allah ta'ala bi khilafihi. Baik. Alium Ali, Ali Radina. Radin Ari Setiawan. Ya. Baik. Firdaus Al-Ansari. Asfi Arifin. Antum ikut ikhtibar kemarin? Ikut ikhtibar? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Qunamah rahimallahu taala fi kitabih, wa min dzalika qawlihi taala, wa min dzalika qawluhu ta'ala, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, wa qawluhu ta'ala amintum man fis sama', wa qawlun nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbunallahu alladhi fis sama'i taqaddasa ismuk, wa qala lil jariyati ayna Allah, qalat fis sama', qala a'tikha fa innaha mu'minah, rawahu Muslim. Wa Malik ibn Anas wa ghayruhuma min al-a'immah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Husain, kam ilahan ta'bud, qala sab'a, sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. Qala man larogibatka li rogbatika rohmat. Qala man rohb li roh man li rogbatika. Qala man li rogbatika wa rohbatika. Ya. Qala alladhi fis sama. Qala fatrukis sitata wa'budilladhi fis sama. Wa ana a'lamuka da'watain. Wa ana a'limuka. Wa ana a'limuka. U'allimuka. U'allimuka. Wa ana u'allimuka da'wataini. Ya. Fa aslama wa 'alimahu an-nabiy wa 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaqula Allahumma alhimni rushdi wa qini sharr nafsi. Baik. Wa min dhalik, maksudnya adalah, dan di antara dalil-dalil yang menyebutkan tentang nama dan juga sifat Allah adalah firman Allah Azza wa Jal, Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Ar-Rahman berada di atas arsh, beristiwa. Dalam ayat ini Allah SWT menetapkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah beristiwa. Dan istiwa maknanya secara bahasa adalah ala wartafa'a wa sa'ada wa staqar. Ini empat makna dari istiwa. Ala wartafa artinya adalah meninggi. Meninggi. Ya. Allah SWT mengatakan litastawu ala zuhurihi. Supaya kalian beristiwa di atas punggungnya, itu di atas punggung hewan tunggangan. Ini adalah meninggi di atasnya. Baik. Terkadang maknanya kalau disambung dengan ila, kalau ala jelas, ala wartafa'a, ya, istawa ala, ar-rahmanu ala al-arsy istawa, maknanya adalah ala wartafa'a wa sa'ada wa istaqar. Kalau disambung dengan ila, maksudnya adalah qasada. Disambung dengan ila, maksudnya adalah qasada. Thumma stawa ila sama. Thumma stawa ila sama. Dan kita panjang lebar membaca tulisan Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam Qawaidul Muthla. Yang kemarin ikut kitab Al-Qawaidul Muthla, ya, secara panjang lebar di situ Syekh Utsaimin berbicara tentang istawa ala, istawa ila. Ya. Kalau di sana ada waw, maka maknanya adalah musawiyah atau bersama. Istawa al-ma' wal-khashabah. Istawa al-ma' wal-khashabah. Al-ma' artinya adalah air, al-khashabah artinya adalah kayu. Istawa berarti sama. Ya, musawiyah. Terkadang maknanya adalah kamula wastawa. Ya, hatta idza balagha ashuddahu wastawa, maksudnya adalah sempurna. Baik. Tapi kalau disertakan dengan ala setelahnya, maka maknanya adalah seperti yang tadi kita sebutkan, ala wartafa'a apa wasa'ada wastaqar. Ini dalam bahasa Arab demikian. Dan ternyata di dalam Al-Qur'an yang menggunakan istawa ala ada 7 ayat. Di antaranya adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, surah Thaha. Ya, dan di sana ada 6 ayat yang lain dengan lafaz yang sama, tsummastawa 'alal 'arsy. Tsummastawa 'alal 'arsy. Disebutkan dalam 6 ayat, yang pertama adalah surat Al-A'raf dan Yunus, Ar-Ra'd, Al-Furqan, Al-Hadid, Al-A'raf, Yunus, Ar-Ra'd, Al-Furqan, As-Sajdah, Al-Hadid. Berarti yang di 10 juz yang pertama surat apa itu? Al-A'raf. 10 juz yang kedua ada 3. Ya, Yunus, Ar-Ra'd dengan Al-Furqan. Ya. Kemudian 10 juz yang terakhir Sajdah dengan Al-Hadid. Ya. Baik. Siapa yang bisa mendatangkan singkatan sehingga kita lebih mudah menghafal 6 surat ini? TPR ya. Yang bisa mendatangkan ya singkatan sehingga kita bisa mudah untuk menghafal 6 surat ini. Terserah gimana caranya, dengan jembatan keledai atau dengan awal hurufnya atau dengan ya apalah, sehingga untuk mudah untuk menghafal 6 surat ini. Yang jelas semuanya dengan lafaz yang sama, tsummastawa ala al-arsy. Yang dimaksud dengan al-arsy, secara bahasa al-arsy adalah sarirul malik. Sarirul al-malik yaitu singgasana seorang raja. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Ratu Bilqis, di mana arsh dia dibawa oleh siapa? Ya, arsh dia dibawa oleh dipindahkan sehingga berpindah ke kerajaan Sulaiman. Arsh, ya, inilah dimaksud dengan arsh secara bahasa. Adapun arsh di mana Allah SWT beristiwa di atasnya, maka tidak ada yang mengetahui kaifiahnya kecuali Allah. Tapi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahasanya dia adalah sangat besar, Dzul Arsyil Azim, dan dia adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar adalah Arsy, dan makhluk Allah yang paling tinggi adalah arsh. Makhluk Allah yang paling tinggi adalah arsh. Dan makhluk Allah yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah arsh. Jadi dia adalah makhluk yang paling besar, paling tinggi, dan dia adalah makhluk yang pertama. Allah mensifati al-arsh sebagai al-majid, al-arshul majid, yang besar. Baik. Kita harus menetapkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Yang disebutkan dalam athar, dalam hadis, bagaimana besarnya arsy. Ya. Disebutkan bahwasanya langit yang 7 ini dibandingkan dengan kursi Allah, maka seperti logam yang dilemparkan di tengah padang pasir. Ya, langit yang pertama saja kita tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya. Dari mana kita tahu? Dari makhluk yang ada di bawah langit saja. Matahari, bintang, ya, bulan. Dan bintang, ternyata di sana banyak bintang-bintang yang jauh lebih besar daripada matahari, dan jumlahnya bukan 1-2 jutaan. Dan ternyata di sana ada kumpulan bintang-bintang, ya, yang dinamakan dengan galaksi, dan satu galaksi jumlahnya bisa jutaan bintang. Dan ternyata di bawah langit yang pertama ini banyak jutaan galaksi. Ya, kita tidak bisa bayangkan jarak antara kita dengan langit yang pertama dan bagaimana besarnya. Ya. Lalu bagaimana dengan langit yang kedua, yang tentunya lapisan yang kedua lebih besar daripada yang pertama, dan jarak antara langit yang pertama dengan kedua bukan langsung, tapi ada jarak, yaitu 500 tahun perjalanan. Ya, menunjukkan tentang besarnya langit yang kedua. Dan tebal langit ada 500 tahun perjalanan. Bagaimana dengan yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampai yang ketujuh? Ya, makhluk yang sangat besar, diciptakan oleh Allah tanpa tiang. Baik, ternyata ketika dibandingkan tujuh langit ini dengan kursi Allah, maka seperti logam koin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Kursi Allah, ya, seperti ya padang pasir, ya, dan langit yang tujuh dianggap itu adalah koin, koin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Itu perbandingan antara langit yang tujuh tadi dengan kursi, kursi Allah SWT. Ya, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ya, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Besar sekali, ya, kursi Allah SWT. Dan ternyata kursi ini dibandingkan dengan arsy-Nya Allah seperti koin yang dilemparkan di tengah padang pasir. La ilaha illallah. Ya, ternyata arsy ini adalah makhluk yang sangat sangat besar. Lalu bagaimana dengan Allah SWT yang menciptakan arsy? Dan arsy tidaklah bisa demikian kecuali apabila ditahan oleh Allah SWT. Ya, Allah SWT yang menahannya. Arsy yang butuh dengan Allah, dan Allah tidak butuh dengan arsy. Karena sebagian menolak sifat istiwa karena dia membayangkan terlebih dahulu istiwa makhluk. Kalau seseorang beristiwa di atas singgasananya, kalau singgasananya pergi, maka dia akan jatuh. Beristiwa di atas ontanya, kalau ontanya pergi, dia akan jatuh. Artinya dia menolak sifat istiwa. Kita katakan istiwa Allah sesuai dengan keagungannya. Allah tidak butuh dengan arsy, tapi arsy yang butuh dengan Allah. Kalau Allah tidak menahan arsy, niscaya dia akan binasa. Nah, jadi Allah beristiwa yaliku bijalalihi sesuai dengan keagungannya. Sebagian mentakwil istawa di sini dengan istaula. Mereka mengatakan kalau kita artikan dengan istiwa, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Harus kita takwil makna istawa dengan istaula ditambah lam. Dengan cara seperti itu mereka menganggap sudah berbuat baik. Padahal justru di sini, ya, mereka tidak keluar dari apa yang mereka takuti. Pertama, tidak ada dalam bahasa Arab istawa maknanya istaula. Dari mana memahami istawa dengan istaula? Bukankah kita harus kembali kepada bahasa yang diturunkan dengannya Al-Quran, bilisanin arabiyyin mubin? Karena dalam bahasa Arab tidak ada istawa maknanya adalah istaula. Kemudian yang kedua, makna istaula dalam bahasa Arab berasal dari kata waliya, yali, yaitu menguasai. Waliyul amr artinya adalah yang menguasai. Baik, arti istaula adalah menguasai. Artinya sebelumnya dia tidak berkuasa, kemudian dia istaula ala balad. Ya, dia menguasai sebuah daerah. Ini mereka mengatakan istaula. Sebelumnya belum berkuasa, kemudian istaula, akhirnya dia berkuasa. Itu penggunaan istaula dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita praktekkan di sini, Allah beristawa artinya adalah Allah beristaula. Berarti Allah sebelumnya tidak berkuasa, sekarang berkuasa. Ini memuji atau menghina? Hah? Menghina. Ya, Allah sebelumnya tidak berkuasa, kemudian setelah itu dikatakan Allah berkuasa. Allah dari dulu berkuasa. Ya, Allah SWT dari dulu berkuasa. Bagaimana dia mengartikan istawa dengan istaula? Baik. Kemudian beliau mengatakan wa qauluhu ta'ala a amintum man fis sama. Firman Allah yang artinya apakah kalian merasa aman dengan yang ada di atas? Dalam surat Tabarak. Apakah kalian merasa aman dengan yang ada di atas? Man fis sama, yang ada di atas di sini maksudnya adalah Allah SWT. Ini adalah Allah. Ya, dan berapa kali disebutkan dalam surat Tabarak a'amintum man fis sama? Hah? Dua kali. Apakah kalian merasa aman dengan yang ada di langit, yang ada di atas? Jelas bahasanya Allah SWT ya, mensifati dirinya dengan ulu, di atas. Tapi di sini, di dalam di sini, penggunaannya di dalam bahasa Arab terkadang maknanya adalah ala. Ya, dalam bahasa Arab fi itu terkadang maknanya adalah ala, di atas, bukan terus menerus berarti di dalam. Fil bait, iya, di dalam rumah, betul. Ya, fil masjid, di dalam masjid. Tapi terkadang maknanya apa? Di atas. Ala. Contohnya misalnya Allah SWT mengatakan fasihu fil ardi, hendaklah kalian berjalan di dalam bumi atau di atas bumi? Hah? Di atas bumi. Fasihu fil ardi, hendaklah kalian berjalan di atas bumi. Enggak ada orang Arab yang memahami kenapa kita disuruh berjalan di dalam bumi. Karena mereka paham bahwasanya fi terkadang di dalam bahasa Arab maknanya adalah apa? Ala. Di sini juga demikian. A'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan yang ada di atas as-sama? Kalau fi di sini maknanya adalah ala, maka as-sama di sini maksudnya adalah langit yang terbangun. Yang jumlahnya ada berapa? Ada 7, as-samawati sab'. Berarti Allah berada di atas langit. Karena kalau Allah di atas arsh, berarti Allah di atas langit. Baik. Itu makna yang pertama. Atau makna yang kedua, as-sama di sini maksudnya adalah ulu, yaitu tinggi. A'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan yang ada di atas? As-sama artinya apa? Di atas. Kalau kita artikan di, maka as-sama di sini apa? Atas. Tapi kalau kita artikan ala, atas, berarti as-sama di sini kita artikan langit. Apakah kalian merasa aman dengan yang ada di atas langit? Atau kita mengatakan apakah kalian merasa aman dengan yang di atas? Boleh dua-duanya. Ya, ada dua makna. Baik, apa bedanya? Di dalam ayat ini Allah mensifati dirinya dengan al-ulu as-sumu, yaitu Allah berada di atas. Dan sifat ulu berbeda dengan sifat istiwa. Karena sifat ulu adalah sifat dzatiyah, adapun sifat istiwa makin adalah sifat fi'liyah. Sifat ulu adalah sifat dzatiyah. Allah senantiasa al-aliyul azim, Allah senantiasa berada di atas. Adapun sifat istiwa maka ini adalah sifat fi'liyah, berkaitan dengan kehendak Allah. Makanya dalam ayat tsummastawa, berarti di sana berkaitan dengan kehendak Allah. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Thumma istawa, kemudian Allah beristiwa. Istiwa berkaitan dengan kehendak Allah. Adapun ulu, maka tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Istiwa adalah fi'liyah. Adapun ulu, maka ini adalah sifat dzatiyah. Yang seperti ini antum sebutkan, ya, karena banyak ya saudara-saudara kita mereka hafal surat Tabarak, ya kan? Ya, antum sebutkan ayat yang mereka hafal. Ya, bukankah Allah mengatakan dalam surat Tabarak, "A'amintum man fis sama?" Ya, jelas bahasanya Allah berada di atas. Baik. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalil bahasanya Allah berada di atas banyak sekali. Ya, di sini Ibnu Qudamah berbeda dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam akidah wasithiyah. Ya. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa jenis dalil. Ya. Allah menyebutkan al-uruj was-su'ud, ya. Wal kalimut thayyib yarfa'u ta'rujul malaikatu. Ya, malaikat naik ke atas. Ucapan yang baik diangkat oleh Allah. Dan Allah menyebutkan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku menidurkan kamu dan akan mengangkatmu. Mengangkat ke mana? Ke atas. Disebutkan oleh Syekhul Islam tentang beberapa jenis pendalilan bahwasanya Allah berada di atas. Kalau di sini cuma disebutkan satu saja. Itu bedanya antara lumatul i'tiqad dengan ya dengan akidah wasithiyah. Masing-masing ada kelebihan. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbuna Allah alladhi fis sama' taqaddasa ismuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rabb kami adalah Allah yang ada fis sama'. Bagaimana cara mengartikan fis sama' di sini? Ya, Nur Huda. Ada? Baik. Ubay. Sisama di hadis tersebut diartikan di apa namanya di atas. Di atas. Iya. Boleh enggak diartikan di? Di ya di atas, Ustaz. Ya. Baik, diartikan yang pertama di atas. Baik. Yang kedua? Di atas langit. Di atas langit. Antum bilang di atas atau bilang di atas langit. Di atas langit. Taib. Ya. Sama dengan yang a'amintum man fis sama. Taib. Taqaddasa ismuk. Ya. Suci namamu. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Taib. Kalau hadis yang dhaif terus bagaimana? Yunus. Mana Yunus? Iya. Kalau hadis yang dhaif, apakah berarti Allah tidak memiliki sifat ulu? Memiliki. Ya? Memiliki. Memiliki. Tapi hadis yang dhaif. Karena ada ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Allah di atas. Ahsan, ya, karena di sana ada dalil yang lain yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Jadi seandainya ini adalah hadis yang dhaif enggak masalah. Ya, di sana ada ayat, di sana ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Thayyib. Wa qala lil jariyah, dan Nabi SAW berkata kepada seorang budak wanita. Ini kisahnya adalah kisah Muawiyah bin Hakam. Dia memiliki seorang budak wanita, diberi tugas, tapi mungkin ya melaksanakan tugasnya tidak memuaskan. Akhirnya Muawiyah bin al-Hakam marah dan naik pitam, kemudian menampar jariah ini yang memukulnya. Maka dia menyesal. Dia menyesal dan ingin membebaskan budak ini. Dia ingin menebus dengan cara apa? Membebaskan budak wanita ini. Kita tahu bahwasanya yang dibebaskan adalah seorang budak yang beriman. Yang dibebaskan adalah budak yang beriman. Fatahriru raqabatin mu'minah. Baik. Maka Nabi ingin mengetes apakah dia benar orang yang beriman atau tidak. Kalau beriman silakan dibebaskan, kalau enggak ya jangan. Maka beliau mengetesnya ditanya dengan dua pertanyaan. Kalau lulus berarti dia adalah orang beriman. Beliau mengatakan pertanyaan yang pertama, Aynallah, di manakah Allah? Menunjukkan tentang bolehnya seseorang bertanya, ya, di manakah Allah? Qalat fis sama, Allah berada di atas. Allah berada di atas. Fis sama bisa diartikan alas sama, itu alas sama al-mabniyah, atau fi as-sama itu fi jihatil ulum, ke arah atas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelahnya ada pertanyaan juga, man ana, siapakah aku? Dia mengatakan anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Berarti ada beriman dengan Allah, ada beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seseorang mengatakan Allah berada di atas, ya, berarti di situ mengandung keyakinan dia tentang Allah azza wajalla. Apa yang diucapkan oleh Nabi setelah itu, a'tiqha fa innaha mu'minah. Hendaklah engkau membebaskan budak ini karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita yang beriman. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi wanita ini sebagai budak yang beriman? Karena jawabannya benar. Allah berada di atas dan beliau adalah Rasulullah. Seandainya jawabannya salah, tentunya Nabi tidak akan mengatakan yang demikian. Menunjukkan sifat dan keyakinan orang yang beriman bahwasanya Allah berada di atas. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa Malik bin Anas, dan juga diriwayatkan oleh Malik bin Anas di dalam kitab beliau Al-Muwatta. Wa ghairihima minal a'immah, dan selainnya. Seandainya menyebutkan riwayat Muslim saja sudah cukup. Ya, para ulama, para umat sudah menerima sahih Muslim, ya, sehingga seandainya menyebutkan diriwayatkan oleh Muslim sudah cukup. Kenapa beliau mendatangkan Malik bin Anas dan juga selainnya hanya sekedar untuk menguatkan saja, ya, untuk sekedar menguatkan saja. Mungkin di antara pembaca ada yang bermadzhab, ya, Maliki, ya, sehingga dia tenang hatinya ketika disebutkan Malik bin Anas. Atau ada di antara pembaca ada yang bermadzhab Hambali, ketika disebutkan di dalam Musnad Ahmad dia merasa tenang dan seterusnya. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Husain, kam ilahan ta'bud, berapa sesembahan yang engkau sembah? Karena saat itu Husain dalam keadaan musyrik, menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Qala sab'ah, aku menyembah 7. Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama', 6 di bumi, ya, mungkin patung atau orang yang soleh atau yang lain. Wa wahidan fis sama', dan 1 di langit. Itu di atas. Qala man li rughbatika wa rahbatika, siapa di antara sesembahan tadi yang engkau harapkan dan engkau takuti? Rohbah artinya adalah keinginan, harapan. Rohbah artinya adalah rasa takut. Ya, di antara 7 tadi, mana yang engkau harapkan, ya, kebaikannya, yang engkau takuti? Qala alladhi fis sama. Yang aku harapkan dan aku takutnya adalah yang ada di atas. Qala fatruki sittah wa'budillazi fis sama', maka hendaklah engkau meninggalkan yang enam. Kalau memang keinginanmu dan harapanmu dan rasa takutmu hanya kepada yang ada di atas, tinggalkan enam yang ada di bumi. Wa'budillazi fis sama', dan sembahlah yang ada di langit. Dan sembahlah yang ada di langit. Wa ana u'allimuka da'watain, dan aku akan mengajarkan kepadamu dua doa. Fa aslim, fa aslama, maka dia masuk Islam. Wa 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaqul Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Ia diajarkan dua doa ini. Yang pertama adalah doa alhimni rushdi, ya Allah berikanlah aku ilham untuk lurus, senantiasa lurus dalam ucapan, dalam perbuatan. Wa qini syarra nafsi, dan jagalah aku dari kejelekan diriku. Ya. Syahid dari hadis ini adalah ucapan beliau, wa'budillazi fis sama, dan sembahlah yang ada di atas. Dan di atas di sini bisa di atas langit atau di arah atas. Hadis ini dhaif. Ini hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ucapan kita sama dengan yang tadi diucapkan oleh Yunus. Meskipun dia adalah hadis yang dhaif, tapi ayat dan juga hadis yang berkaitan dengan uluwullah, ketinggian Allah ini banyak. Taib. Wa fima nuqila min alamatin nabi wa ashabihi fil kutubil mutaqaddimah annahum yasjuduna bil ardi wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama. Dan di antara yang dinukil dari alamat tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan para sahabat beliau di dalam kitab-kitab yang mutaqaddimah, mungkin dalam Injil, di dalam Taurat, ya, disebutkan bahwasanya ciri-ciri mereka bahwa mereka bersujud di atas bumi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah mereka tidak seperti umat terdahulu yang mereka hanya boleh beribadah di dalam bangunan saja. Ya. Adapun umat Islam, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh seseorang melakukan sujud di atas tanah meskipun tidak ada bangunan. Ketika beliau menyebutkan tentang kekhususan beliau, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan bagiku tanah itu sebagai masjid, sebagai tempat untuk bersujud. Ya. Kapan saja misalnya kita sedang berjalan, kemudian datang waktu sholat, silakan kita sujud di atas tanah, enggak masalah. Tidak perlu kita mencari masjid atau mencari bangunan misalnya. Boleh kita, misalnya kita musafir, ya, kemudian kita menemui waktu sholat, kemudian kita dan juga jamaah yang lain sholat di tempat tersebut, tidak masalah. Ya, ini adalah kekhususan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waj'ilal silal ardu masjidan. Taib. Makanya di sini disebutkan annahum yasjuduna bil ard. Mereka sujud di atas bumi. Wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama, dan mereka meyakini bahwasanya za'am di sini, ya, terkadang maknanya keyakinan. Ya, tidak harus menyangka. Da'ama alladziina kafaru allan yub'atsu. Ya, in za'amtum annakum awliya. Baik. Mereka meyakini bahwasanya Tuhan mereka berada di atas. Ya. Tentunya apa yang ada di dalam Taurat dan juga Injil, para ulama memberikan penjelasan karena yang ada di sana sudah muharraf, yang sudah dirubah. Ya, para ulama memberikan penjelasan. Kabar-kabar yang ada di dalam Taurat dan juga Injil, kalau ada di dalam Al-Quran atau di dalam syariat kita yang membenarkan, ya, maka kita terima. Kalau ada di dalam Al-Quran sesuatu yang membenarkan kabar tadi, maka kita apa? Kita terima. Tapi kalau ada di dalam syariat kita kabar yang bertentangan dengan kabar yang tersebut di dalam Taurat dan juga Injil, maka harus kita tolak. Ya, seperti misalnya kabar tentang Nabi Nuh atau Nabi Lut, ya, disebutkan dalam ya perjanjian lama, ya, bahwasanya Nabi Lut berzina misalnya, atau Nabi Nuh minum khamr. Ya, maka kita harus yakin dan tidak ragu-ragu bahwasanya adalah kabar yang muharraf, kabar yang sudah dirubah oleh mereka. Karena para nabi dan juga para rasul, mereka adalah orang-orang terpilih dan mereka maksum dari dosa-dosa besar. Ya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ulaika alladzina hadallah fabihudahum muqtadi. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, maka hendaklah kalian meniru mereka. Allah mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Baik, kalau misalnya ini adalah ada memang di dalam Taurat dan Injil, ternyata memang ada yang membenarkan di dalam syariat kita sesuai dengan dalil, maka yang demikian bisa kita terima. Baik, kalau misalnya tidak ada di dalam syariat kita yang membenarkan maupun yang mendustakan, seperti misalnya disebutkan dalam Taurat dan Injil, ya, nama, ya, misalnya nama si fulan, ya, nama anaknya Nabi Nuh misalnya yang tenggelam, ya, atau nama istrinya Imran. Dalam Quran cuma wa mra'atu imra'atu Imran, ya, istri dari Imran. Tapi disebutkan nama di dalam Taurat atau dalam Injil, dan tidak ada di dalam Quran yang membenarkan maupun yang mendustakan. Bagaimana sikap kita? Dan nusaddiquhu wala nukadzibuhu. Kita tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan. Kenapa? Kita tidak membenarkan karena takutnya ini adalah tambahan dari mereka. Dan kita tidak mendustakan karena khawatir ini adalah bagian dari wahyu yang masih ada dan masih tersisa di dalam Taurat dan juga Injil. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan jangan kalian mendustakan mereka. Maksudnya adalah di dalam kabar-kabar yang tidak ada di dalam syariat kita yang membenarkan maupun yang mendustakan. Baik. Wa rawa Abu Dawud fi sunanihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna ma baina sama'in ila sama'in masirata kada wa kada. Dan Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya antara langit dengan langit berikutnya adalah jarak sekian dan sekian. Di sini diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga Abu Dawud. Wa dzakara al-khabara ila qawlihi, dan dia menyebutkan kabar atau menyebutkan hadis sampai ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam wa fawqa dzalikal arsyu wallahu subhanahu fawqa dzalik. Ya. Hadisnya panjang. Ya. Kemudian beliau di sini mengikhtisar, beliau meringkas hanya menyebutkan maudhi'u syahid, yaitu letak pendalilannya sebelah mana. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fawqa dzalika al-arsy wallahu subhanahu fawqa dzalik. Allah berada di atasnya. Berarti di antara sifat Allah fauqiyah. Allah berada di atas. Ini yang ingin beliau sampaikan kepada kita. Hadisnya panjang, beliau ringkas sesuai dengan tempat segi pendalilannya. Hadis ini dikenal dengan hadithul aw'al. Ya, dan pernah kita sampaikan ketika membahas tentang akidah wasitiyah, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Masih ingat enggak Hasan? Hah? Hadithul aw'al. Faiz. Apa arti wa'al? Hah? Wa'al. Pak, ingat enggak? Ya, domba gunung atau kambing gunung. Ya. Taib. Karena di situ disebutkan malaikat, ya, 8 malaikat, ya, awal, ya, dan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Lakin la yadur, ya, yang demikian tidak memudarati, dan dalil-dalil yang berkaitan dengan ketinggian Allah dan bahwasanya Allah memiliki sifat ulu banyak sekali. Ya, Ibnu Qayyim, ya, di dalam kitab beliau Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah menyebutkan yang demikian. Ya, Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Baik. Fahadha wa ma ashbahahu mimma ajma'a salafu rahimahumullah ala naqlihi wa qabulihi. Maka yang seperti ini dan yang semisalnya. Yang semisalnya maksudnya adalah ayat dan juga hadis tentang sifat. Di antara perkara-perkara yang merupakan kesepakatan para salaf, semoga Allah merahmati mereka semuanya, mereka sepakat untuk menukilnya dan sepakat untuk menerimanya. Menukilnya maksudnya adalah menyampaikan kepada orang lain. Mereka sendiri menerima, ya, dan mereka sendiri menukil kepada orang yang datang setelahnya. Karena mungkin ada sebagian orang menerima, tetapi dia tidak berani untuk menyampaikan. Mereka semuanya bersepakat menerima dan juga menyampaikan ayat dan juga hadis tadi. Walam yata'arradu li raddihi wala ta'wilihi wala tashbihi wala tamthilihi. Dan mereka tidak menolak, tidak pula mentakwil, dan tidak pula mentashbih atau menyerupakan. Ya, tidak pula mentashbih atau dan tidak pula menyerupakan. Menyebutkan tiga penyimpangan utama. Yang pertama adalah ta'til dari ucapan beliau rad. Ta'wil itu tahriful makna. Kemudian yang ketiga adalah tashbih. Ya, ini sering diulang oleh beliau beberapa kali, ya, tiga perkara ini. Kemudian beliau mendatangkan athar dari Al-Imam Malik. Su'ilah Al-Imam Malik bin Anas, ditanya Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, faqila ya Aba Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wahai Abu Abdullah, ini adalah kunyah dari Imam Malik. Yang kunyah dari Imam Malik adalah Abu Abdullah. Imam Ahmad juga Abu Abdullah. Imam Syafi'i juga Abu Abdullah. Ya. Kalau Abu Hanifah apa kunyahnya? Hah? Apa kunyahnya? Kalau namanya? Hah? Ya, namanya siapa? Nu'man. Kalau enggak salah kunyahnya ya Abu Hanifah. Abu Hanifah. Ya. Apa-apa kunyahnya? Saya dicari kunyahnya apa. Yang jelas kayaknya beliau yang beda. Yang lainnya Abu Abdullah, adapun beliau maka kunyahnya berbeda. Baik. Kamu, Firman. Oh, buka WA atau buka hah? Pakman Ibn Thabit, kunyahnya? Abu Hanifah. Kunyahnya Abu Hanifah. Ya. Ada seorang laki-laki datang ke majlisnya Imam Malik. Imam Malik, ini adalah Imam Mudaril Hijrah. Imamnya penduduk Madinah di zamannya. Beliau mengajar di Masjid Nabawi. Dan Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Ya, lihat bagaimana sikap beliau menghadapi ayat tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Laki-laki ini mengatakan, ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wahai Abu Abdullah, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Baca ayat. Ya. Kemudian dia mengatakan kaifastawa? bagaimana dia beristiwa? Karena membaca ayat, ya, tetapi dia bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa, bagaimana beristiwanya. Baik. Al-Imam Malik bin Anas ketika melihat pertanyaan seperti ini, ya, dan beliau adalah seorang alim, ya, seorang ulama, dan tahu mana pertanyaan yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, maka beliau berubah wajahnya. Ya, berubah wajahnya. Atraqa wajahahu. Beliau menundukkan wajahnya. Ya. Yang demikian karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa sesuai dengan keagungannya. Kenapa masih ada yang bertanya tentang bagaimananya? Ya, demikian para ulama, mereka mengajar dan mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhsin yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk ketika dalam keadaan mengajar. Ya, di depan dia adalah murid, tapi dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga hati-hati di dalam berbicara, hati-hati di dalam mengajarnya. Ihsan bukan hanya di dalam ibadah mahdhah. Ketika dalam keadaan sholat, dalam keadaan berpuasa, tapi ihsan dalam segala perkara, termasuk diantaranya belajar. Kalau seseorang belajar dan dia merasa diawasi oleh Allah, bukan hanya diawasi oleh gurunya, maka dia akan bersungguh-sungguh di dalam menimba ilmu, di dalam belajar, ya, memperhatikan adab-adab di dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dia bermuamalah antara dia dengan Allah SWT. Ya, bukan karena di absen, bukan karena diawasi, bukan karena ditanya, ya, tapi karena dia dilihat oleh Allah SWT. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Beliau menundukkan kepalanya, ya, dan berubah wajahnya. Marah karena lillahi ta'ala, bukan karena dicela, bukan karena fisiknya dihina, tidak. Tapi kenapa dia bertanya dengan pertanyaan seperti ini? Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, seorang alim, ya, dia tidak pernah melihat Allah. Meskipun dia adalah Imam Malik, jangankan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bisa menyebutkan tentang bagaimana, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain yang diinginkan oleh laki-laki ini adalah ingin, ya, wallahu ta'ala a'lam, adalah ingin membantah akidah al-sunnah yang menetapkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Ya, kalau kalian meyakini Allah beristiwa, coba sebutkan bagaimana Allah beristiwa. Ya, ingin membantah, ingin tidak setuju dengan apa yang kita katakan. Maka Imam Malik mengetahui pertanyaan yang ia sangat jelek ini, beliau mengatakan dengan sebuah ucapan yang pantas, jadikan kaidah secara menyeluruh untuk setiap sifat Allah SWT. Bisa dipakai kaidah untuk seluruh sifat Allah. Ya, dan athar ini adalah athar yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, ya, kemudian juga oleh Al-Lalika'i dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah. Ya. Dan para ulama yang lain. Dan guru kami yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah telah menulis sebuah risalah, ya, sebuah tulisan, ya, menjelaskan tentang athar Imam Malik ini. Disebutkan siapa yang mengeluarkan dan kesimpulan bahwasanya ini adalah athar yang sahih, athar yang masyhur. Ya. Baik. Beliau mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa' ghairu majhul, bukan, ya, majhul. Majhul itu artinya tidak diketahui. Istiwa' itu bukan sesuatu yang tidak diketahui. Artinya istiwa adalah maknanya maklum, maknanya diketahui. Orang yang pernah belajar bahasa Arab tahu makna istawa. Kalau yang enggak pernah belajar bahasa Arab ya enggak tahu makna istawa. Orang Arab dan orang yang belajar bahasa Arab tahu makna apa? Istawa. Dia adalah sesuatu yang maklum bahasa Arab dan kita mengetahui ya maknanya. Al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu tidak majhul. Artinya dia adalah sesuatu yang maklum. Majhul lawannya apa? Maklum. Artinya maklum maknanya di dalam bahasa Arab. Baik, yaitu apa maknanya tadi kita sebutkan? Ala, wartafa'a, wasa'ada, wastaqar. Empat makna. Sesuatu yang maklum maknanya. Ya, tidak seperti kata-kata yang aneh, kata-kata yang bukan kata-kata bahasa Arab. Ada orang Pakistan misalnya dia ngomong pakai bahasa Urdu atau orang Cina pakai bahasanya. Ya, ini adalah majhul, kita enggak tahu maknanya. Tapi istawa maklum maknanya di dalam bahasa Arab. Wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun kaifiyahnya, bagaimananya? Ghairu ma'qul adalah sesuatu yang tidak diketahui. Tidak diketahui. Maknanya diketahui, tetapi bagaimananya tidak diketahui. Karena Allah dan juga Rasulnya tidak memberitahukan kepada kita. Apakah Allah memberitahukan dalam sebuah ayat istiwanya Allah adalah demikian dan demikian? Apakah Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita di dalam hadisnya bahwasanya istiwa Allah adalah demikian dan demikian? Jawabannya tidak. Padahal kita mengetahui sifat Allah ya hanya dari kalam Allah dan juga kalam Rasulnya. Tidak bisa akal-akalan kita atau mimpi. Ya, kalau Allah dan juga Rasulnya tidak memberitahukan tentang kaifiyahnya, maka kita katakan wal kaifu ghairu ma'qul. Tata caranya, bagaimananya tidak diketahui. Kita enggak diberitahu tentang bagaimananya. Baik, berarti maknanya diketahui, yang tidak diketahui apanya? Kaifiyahnya. Kemudian beliau mengatakan wal imanu bihi wajib. Beriman dengan istiwa, yaitu beriman dan percaya Allah beristiwa, hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an. Ya, dan kewajiban kita beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang didatangkan oleh Allah, yaitu apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Amantu billah wa bima jaa'a anillah. Aku beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang datang dari Allah. Ini sebuah kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kepada Rasul, berimanlah dengan apa yang datang dari yang datang di dalam Al-Qur'an dan berimanlah dengan apa yang datang di dalam kitab-kitab sebelumnya. Jelas tentang wajibnya beriman dengan apa yang datang dari Allah. Makanya beliau mengatakan wal imanu bihi wajib. Beriman dengan istiwa Allah hukumnya wajib. Ya, yang tidak beriman bahaya. Berarti seakan-akan dia mendustakan. Mengatakan Allah tidak beristiwa. Ya, mengatakan Allah tidak beristiwa padahal Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal Arsyistawa. Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian dia berani mengatakan Allah tidak beristiwa. Mana ya keimanan yang ada di dalam hatinya, rasa takut yang ada di dalam hatinya. Maka beriman dengan adanya istiwa Allah SWT ini adalah sebuah kewajiban. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah sesuatu yang bid'ah. Bid'ah artinya adalah sesuatu yang baru. Karena ini, pertanyaan ini tidak pernah diucapkan oleh para sahabat. Yang kita tahu mereka adalah orang yang paling semangat bertanya tentang sesuatu yang baik kepada Nabi SAW. Ya, bertanya tentang apa amalan yang paling afdal. Ya, bertanya tentang apa amalan yang paling afdal. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, saya diperintahkan untuk berjihad sementara saya punya istri yang ingin berhaji, bolehkah saya berjihad atau menemani istri saya? Bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ibu saya punya nazar, kemudian dia meninggal dunia, bolehkah saya, apakah saya wajib untuk menyempurnakan nazarnya? Hanya pertanyaan yang bermanfaat yang mereka sampaikan kepada Nabi. Dan tidak ada orang yang semangat bertanya kepada Nabi atau semangat bertanya tentang kebaikan daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dari sekian banyak sahabat, 100,000 orang sahabat, mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak di antara mereka yang mendengar tentang Ar-Rahmanu 'alal 'Arsyistawa, tidak ada di antara mereka yang bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, kaifa istawa? Wahai Nabi Allah, bagaimana Allah beristiwa? Ini enggak ada. Satu pun di antara sahabat tidak ada yang bertanya. Karena mereka tahu, ya, bahasanya Allah tidak ditanya tentang bagaimana sifatnya. Kan Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai', dan Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang nama, tentang kaifiyah, ya, tentang tata cara dari sifatnya. Ini menunjukkan dalamnya para sahabat. Mereka kalau tidak bertanya, berarti mereka tidak bertanya itu di atas ilmu. Kan kemarin sudah disebutkan, ya, ucapan dari siapa? Umar ibn Abdul Aziz. If haythu waqafal qawm fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu. Mereka menahan diri, ya, menahan diri itu dengan apa? Dengan ilmu. Mereka tidak bertanya itu dengan ilmu. Bertanya dengan ilmu dan tidak bertanya dengan ilmu. Tanya enggak pernah ditanyakan oleh para sahabat, kaifastawa. Kalau tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat, berarti pertanyaan kaifastawa adalah sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Berarti bertanya tentang kaifastawa adalah sesat. Ya, kalau bertanya ainallah, sesat atau tidak? Tidak. Karena Nabi pernah mengucapkan, disahihkan oleh diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi kalau bertanya kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa? Maka ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Tsumma amara birrajul fa ukhrij. Maka beliau memerintahkan, ya, supaya laki-laki ini diusir. Kenapa diusir? Karena dia membawa fitnah. Ya. Yang dia baca adalah Al-Qur'an, tetapi dia membawa syubhat. Ya, dikhawatirkan hanya gara-gara satu orang ini dibiarkan di sini, kemudian akhirnya nanti bisa merusak yang lain. Maka Imam Malik mengusir orang ini. Ya, dan para salaf ketika mereka menghajar, ya, mereka menggunakan apa? Kaidah. Ya, menggunakan kaidah. Dan kaidah-kaidah tentang hajar, tentang tahdir, ya, telah ada dilakukan oleh para salaf. Maka seharusnya seseorang mengumpulkan tentang apa yang dilakukan oleh para salaf dalam masalah hajar, dalam masalah tahdir. Jangan sampai dia mengambil sebagian mawakif salaf, ya, sebagian yang dilakukan oleh salaf yang dia menghajar, kemudian dia menutup mata dari taklif yang dilakukan oleh para salaf. Karena para salaf, mereka hajaru wa allafu. Mereka menghajar sebagian dan mereka menta'lif sebagian. Sebagaimana Nabi menghajar sebagian kaum dan juga menta'lif sebagian kaum yang lain. Ya, tiga orang yang dihajar oleh Nabi selama 50 hari. Dan mereka adalah as-sahabah. Ya, yang Nabi SAW mengetahui tentang keutamanya, tapi dihajar oleh Nabi. Tapi ada sebagian, ya, orang musyrik baru masuk ke dalam agama Islam tapi ditaklif oleh Nabi. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mentaklif sebagian kaum dan beliau menghajar sebagian yang lain. Maka manhaj kita bukan taklif terus, ya, dan manhajnya bukan hajar terus, tetapi seseorang mentaklif dalam satu keadaan dan menghajar pada keadaan yang lain. Kalau sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan keadaannya, maka yang namanya hajar akan bermanfaat. Dan yang namanya ta'lif akan bermanfaat. Tapi kalau sudah di luar kadarnya, menghajar orang yang harusnya ditaklif atau mentaklif orang yang seharusnya dihajar, maka ini tidak akan bermanfaat. Karena taklif dan juga hajar ini adalah obat. Ya, adalah obat. Maka harus di sana ada kadarnya, ada keadaannya. Baik, beliau mengatakan thumma amara birrajuli fa ukhrija, dihajar dan diboikot oleh Al-Imam Malik karena dia membawa mudarat bagi yang lain. Baik, mungkin sampai di situ dulu karena insyaallah habis maghrib ada kajian di STDI. Mungkin ada pertanyaan? Sekitar 5 menit. Ya. Apa bedanya antara kalau misalnya tanya inallah, apa bedanya kita menjawab dengan alar asistawa sama fis sama. Terus yang kedua, karena pernah dengar kalau salah satu diterimanya ibadah adalah benarnya keimanan kita kepada Allah. Nah, misalnya kalau kita misalnya ada orang mentakwil, apakah iman itu terganggu gitu? Terus sama ibadahnya juga terganggu gara-gara imannya enggak benar. Jazakallahu khair. Iya, yang pertama perbedaan antara Allah fi sama sama Allah alal arsistawa. Iya. Istawa ini adalah sifat fi'liyah. Ya, sifat fi'liyah berkaitan dengan kehendak Allah. Ya, dalam ayat ya, setelah Allah menciptakan langit dan bumi yang apa yang ada di antara keduanya, thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Ya. Adapun fis sama, maka ini adalah sifat yang dzatiyah. Dari dulu Allah itu berada di atas. Tidak berkaitan dengan kehendak. Ya, bukan fi'liyah tetapi dia adalah dzatiyah. Ringkasnya, istawa itu adalah ketinggian yang khusus. Ya, uluun khasun. Ketinggian yang khusus itu istiwa. Jadi kalau tinggi kan umum. Ya, hanya sekedar tinggi, apakah pasti beristiwa? Hah? Sekedar tinggi apakah pasti beristiwa? Tidak. Ya. Tapi kalau beristiwa di atas arsy, ya maka ini adalah tinggi. Ya, karena arsy ini adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan di atasnya adalah Allah SWT. Jadi istiwa ini adalah uluun khas. Ini adalah tinggi yang khusus. Tidak setiap yang tinggi itu beristiwa. Allah beristiwa dan Allah ya berada di atas. Nah, dan yang kedua, Anda pernah dengar dari seorang ustaz kalau misalnya ibadah itu salah satu diterimanya ibadah itu adalah benarnya iman kita kepada Allah. Yeah. Nah, misalnya kalau orang yang takwil, mentawil, apakah iman itu terganggu terus terefek juga kepada keterimanya ibadah, diterimanya ibadah? Iya. Yeah. Kalau dia mentakwil, ya, maka ini adalah termasuk uzur. Ya. Seseorang sudah berusaha belajar ya berdasarkan kaidah yang benar, mengikuti Al-Qur'an, hadis, dan mereka memiliki ta'zim dengan para sahabat. Ya, memiliki keyakinan yang benar tentang para sahabat, mengikuti mereka. Kemudian ternyata di dalam masalah sifat Allah dia tergelincir. Akhirnya dia mentakwil, dan kenapa dia mentakwil? Tujuannya adalah ingin mengagungkan Allah. Ya, dia tidak ingin menyerupakan Allah. Dia mengira ya cara mengagungkanlah adalah dengan cara mentakwil. Ini ilmu yang dia sampai kepada dirinya. Dan ini banyak di kalangan para ulama, ya Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Baihaqi. Ya, mereka ulama Ahlus Sunnah. Ya, orang yang melihat dan membaca buku-buku mereka tahu bahwa mereka berada di atas manhaj Ahlus Sunnah, mengagungkan Al-Qur'an, mengagungkan sunnah, mengagungkan para sahabat. Mungkin mereka lebih baik daripada kita. Ya, perhatiannya terhadap Al-Qur'an dan hadis dengan para sahabat. Ya, Ibnu Hajar misalnya mengarang tentang tentang para sahabat. Apa itu? Al-Isabah. Ya, Al-Isabah mengarang tentang para sahabat, tentang biografi Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan seterusnya. Menjelaskan tentang Sahih Bukhari. ia menghukumi hadis, memperhatikan sunnah Nabi, tapi tergelincir di dalam masalah apa? Sifat Allah. Ya, maka orang yang demikian atau ulama yang demikian, mereka ma'dzur, mereka mendapatkan uzur. Ya, mereka mendapatkan uzur karena mereka jalannya sudah benar, tapi tergelincir karena memang Allah tidak memberikan ismah kecuali kepada para nabi dan juga para rasul. Ya, para ulama bagaimanapun tingginya ilmu mereka, pasti mereka juga memiliki kesalahan. Tapi kita lihat mana yang lebih banyak, kebaikannya, kebenarannya atau kesalahannya. Kalau lebih banyak benarnya, berarti dia adalah ulama. Tapi kalau banyak salahnya, maka dia bukan ulama. Disebutkan oleh sebagian salaf, man kathura sawabuhu ala khata'i fahuwa alim, wa man kathura khata'uhu ala sawabihi fahuwa jahil. Orang yang kebenarannya itu lebih banyak daripada kesalahannya, maka dia adalah seorang alim. Orang yang alim bukan berarti dia tidak pernah salah. Orang yang alim itu kalau banyak benarnya daripada salahnya, berarti kaidah dia benar, cara dia beragama adalah benar. Tapi kalau banyak kesalahannya ya daripada benarnya, berarti dia jahil. Orang yang bodoh berbicara tentang agama, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Baik, jadi orang yang mentakwil, kalau memang dia sudah berusaha, ma'dzur. Tapi ada orang yang mentakwil dan dia malas berusaha, tapi mengikuti hawa nafsunya saja. Ada enggak yang demikian? Ada. Kebencian dia kepada ahlu sunnah. Ya, dan dia bukan orang yang belajar dengan cara yang benar. Dari awal memang ta'assub isinya. Dari awal memang taklid. Tidak ada penghormatan dan ta'zim terhadap Al-Quran. Ya, tidak ada ta'zim terhadap sunnah. Tidak ada ta'zim terhadap para sahabat. Kemudian dia menta'wil. Maka yang demikian tentunya berbeda dengan orang yang sudah berusaha. Ya, karena dia mentakwilkan hawa nafsunya, karena kebencian, ya, dan seterusnya. Karena kebodohan, tidak mau belajar. Maka tentunya hukumnya lain dengan orang yang mentakwil setelah dia apa? Setelah dia belajar. Apakah diterima amalannya? Ya, selama itu tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, ya, maka diterima amalannya. Ya, tentunya dengan dua syarat yang lain, yaitu ikhlas dan apabila sesuai dengan sunnah. Ya, yang tidak diterima kalau sampai keluar dari agama Islam. Ya, kalau tidak sampai keluar dari agama Islam dan dia adalah seorang Muslim dan terpenuhi dua syarat diterimanya ibadah, maka diterima. Allah Ta'ala a'lam. Ya, mungkin sampai di situ dulu. Insya Allah kita lanjutkan hari Senin insya Allah, dan kita harapkan para peserta dan juga para tab bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Dua hari ini, hari Sabtu dengan hari Ahad, untuk murojaah yang jelas dipakai untuk perkara yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.